Inilah Breaking News. Krisis Pegalinu menyerang 3 warga di 3 lokasi yang berbeda. Kita awali dari pasar Ciwalin. Seorang ibu dilaporkan gagal mencapai lantai 2 bukan karena harga cabai, tapi karena lututnya nyerah di tengah jalan. Aduh, lutut saya sakit banget kalau naik tangga. Beralih ke kampung Ciwalin. Seorang kurir gagal antar paket bukan karena alamat palsu, tapi karena Pegalinu. Gak kuat angkat barang, Pegalinu menyerang pinggangku. Aduh. Dari arena senam, seorang perempuan batal ikut senam karena nyeri sendi melanda. Mau olahraga biar sehat, nyeri sendi di kakiku malah kumat. Tapi sang penyelamat datang, Eta Walin. Susu kambing herbal cocok banget untuk bantu atasi pegalinu dan nyeri sendi. Pegalinu dan nyeri sendi itu bikin susah beraktivitas. Ayo, atasi dengan minum susu Eta Walin. Kalau sendi kuat, kamu bisa lebih cepat, lebih kuat, lebih bahagia. Ayo rutin minum susu Eta Walin. Eta Walin tersedia di apotik dan toko obat di sekitar Anda. Lebih kuat, kejar sehat dengan Eta Walin.